Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini Allah azza wajalla memudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-59 halaman 128 dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan, kefahaman dan juga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Karena sesungguhnya kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i itu adalah bentuk cinta Allah azza wajal. Kita itu sesungguhnya sekarang sedang Allah jadikan sibuk dalam hal yang bermanfaat. Antum bayangkan ya, ketika pulang ke masjid, balik ke rumah hanya nonton TV atau hanya bercengkrama, ngobrol sana, ngobrol sini, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau bahkan menggibahi orang, atau bahkan kungku-kungku yang tidak ada manfaatnya. Hanya menunggu hujan bahkan. Subhanallah. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla itu cinta dengan kita, alhamdulillah, binikmatillahi tatimus sholihat. Ya, alhamdulillah, alladhi binikmatihi tatimus sholihat. Bahwasanya malam hari ini tidak ada yang kurang. Tempat ada, kemudian kajian ada, kemudian yang ngajar ada, kopinya ada, subhanallah. Semuanya ada, alhamdulillah. Dan antum akan lihat bagaimana kemudahan-kemudahan Allah Azza wa Jalla itu senantiasa akan ada terus ketika kita berusaha untuk istiqomah. Anda katakan kemudahan. Kemudahan seseorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu akan senantiasa ada ketika dia bisa beristiqomah dalam ibadahnya. Kalau dia tidak istiqomah, bisa jadi akan dicabut nikmat itu. Makanya sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah tentang Al-Hasanatu tatawallad, kebaikan itu bisa berkembang biak. Satu kebaikan bisa melahirkan kebaikan yang lain. Maka kebaikan kita, kebaikan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, itu tidak akan bisa terlepas dari doa-doa kebaikan yang diucapkan, dipanjatkan oleh orang tua kita dulu. Bisa jadi orang tua kita dulu itu menginginkan agar anaknya menjadi soleh dan solehah. Tapi mereka belum sempat melihat kita menjadi soleh atau solehah. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, sesungguhnya itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang-orang yang mencintai kita. Nah, kita lanjutkan. Tentang qala muallif qala syarih rahimahullah tentang la samiyalah. Kemarin kita membahas tentang perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini tentang pembahasan ya. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala. Jadi wala yukayyifuna, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yukayyifuna dan tidak membagaimanakan, wala yumathiluna dan tidak, jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak membagaimanakan dan tidak menyerupamakan sifatihi, sifat-sifatnya Allah bisifati khalqihi, sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifat makhluknya, li'annahu subhanahu la samia, karena Allah azza wajalla itu tidak sebanding, wala kufuwa dan tidak ada yang setara, wala niddalahu, tidak ada bandingan baginya, tidak ada tandingan baginya, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dikiaskan, tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Allah azza wajal maha suci dan Allah azza wajal maha tinggi. Nah, kita sekarang sampai pada pembahasan la samiyalah. Nah. Nah. Jadi di sini disebutkan la samiyalah dalilu dhalika qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya, surat Maryam 65. Belum lihat Qur'annya mas? 65. Nah, jadi di situ dijelaskan. Jaklar lombat. Nah, Rabbus samawati wal ardi, Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya, fa'budhu maka beribadalah kepadanya, wastabir li'ibadati dan senantiasa bersabar dalam rangka beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui bahwasanya bagi Allah azza wajalla itu samia, ada yang sebanding? Nah, dan di sini dijelaskan bahwasanya kata-kata wastabir ini awalnya adalah wasbir. Ada tambahnya to. Ini artinya awalnya adalah wasbir. Wasbir. Dan ditambahi menjadi was. Ya. Tawfir. Ya. Wastabir. Wasbir itu sekali sabar, mas. Wastabir, terus menerus sabarnya. Kenapa seperti itu? Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Karena tambahan bangunan itu akan menambah makna. Sama dengan ini, Masjid Al-Hikmah ini. Dulunya kecil, dulunya sempit, dulunya kepep, Mas. Kalau bisa dibilang. Artinya, tidak senyaman sekarang. Dan Allah Azza Jalla memudahkan. Ini kemudahan dari Allah Azza Jalla. Allah Azza Jalla menggerakkan bapak ibu yang Allah bukakan pintu rezekinya untuk membantu bangun ini, masjid Al-Hikmah ini menjadi masjid yang nyaman. Dan ini subhanallah bagian dari apa, Mas? Ya, tadabur tentang kata-kata wastabir. Sama halnya dengan ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu bis salati, untuk salat, wastabir 'alaiha, dan senantiasa bersabarlah, untuk senantiasa mengingatkan terus. Mengingat itu, mengingatkan keluarga untuk mereka sholat, itu adalah tugas yang tidak hanya sabarnya sekali. Sabarnya terus gak ada akhirnya. Sabarnya terus gak ada akhirnya. Maka ini adalah tentang kata-kata wastabir. Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Tambahan bangunan itu berarti tambahan maknanya tambah banyak. Seperti masjid ini ditambah luas, tambah gede, maka muatnya pun tambah banyak. Ya, kalau wasbir tadi cuma ya tambah tok, tambah tok, tambah lagi sabarnya. Nah, seperti itu, Mas. Nah, kemudian di situ jelaskan tentang istifham. Ya. Itu istifhamun lakinnahu bima'na nafi. Istifham lakinnahu bima'na nafi. Istifham tapi di situ maknanya apa? Peniadaan. Sama halnya orang yang kelihatan sudah sini ada bekas makannya, da iyo wis maem. Ya. Betul, jenengan sudah dahar. Padahal ini sudah gedres-gedres ya. Ya sudah kelihatan itu. Nah. Wa ya'ti nafi bi sighatil istifham li fa'idati 'azimatin. Ya. Dan penafian ini ya, penafian ini mana kayak gini aja depan. Ya, wa ya'ti nafi bi sighatil istifham li fa'idatin 'azimatin, dan redaksional ya, peniadaan dengan redaksional tanda tanya, pertanyaan, itu mempunyai faedah yang begitu besar. Wa yatahaddi. Itu makna tahaddi itu, Mas? Nantangin, Mas. Nantangin. Bukan antangin. Nantangin. Ya, karena di sini ada antangin, tolak angin di sini. Nantangin. Tahdi. Lianna hunaka ya ya farqan baina an aqul, di situ ada perbedaan. Farqan baina an aqula la samia lahu, hal ta'lamu lahu samia. Lianna hal ta'lamu lahu samia mutadhamminun linafi wa litahaddi aidan. Nantangin maksudnya, ndak ono sing podo. Iya. Paham gak? Penane, ndak ono sing podo. Nah. Kayak misalnya ada orang yang jualan, dia nantangin yang lainnya, gak ada yang lebih murah dari dagangan saya. Ya, kayak apa mas? Emirates, nantangin itu. Enaknya, enak minumnya, rasanya terbaik sejagat. Abi, itu kan nantangin mas, tahadi itu sebenarnya. Kalau misalnya antum pengen di bahasa Arab kan, Emirates itu tahadi. Rodok kemerindi meng piye no. Cuman ya bukan kemerindi sih. Dipas-pasin aja. Karena hanya ada kopi ketika kajian. Kopinya gratis. Enggak bayar, cuma doain. Ya. Dan mau bergelas-gelas pun boleh. Mau dibikin espresso pun ada di Baitul Salam ya. Di sini belum ada. Ya, nanti semoga dimudahkan. Nah. Allah barik. Ya. Jadi semuanya kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi situ tahaddi itu tantangan. Li'anna hunaka farqan baina an aqul. Karena ini ada perbedaan ketika aku mengutapkan la samialah, tidak ada bandingan baginya bagi Allah Azza wa Jalla dengan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu bagi Allah Azza wa Jalla itu ada tandingan? Ah, maksudnya di sini. Ini bukan dalam rangka membandingkan dan sesuatu ya, bukan. Allah jelas tidak ada bandingannya, mas. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditujukan bagi orang yang mau berpikir. Kalau enggak mau berpikir susah. Ya. Li'anna hal ta'lamu lahu samia? Karena kata-kata ini dengan pertanyaan di sini. Li'anna hal ta'lamu samia? Lughah ini firman Allah Azza Jalla itu mutadhamminun li nafi wa li tahaddi. Ini mengandung nafi dan mengandung apa? Tahaddi. Nantangin. Ya. Fa huwa mushrabun makna tahaddi. Ini bisa dirasakan dicerna. Mushrabun di sini, mushrabun bisa dicerna dengan makna tahaddi. Tantangan, Mas. Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun. Ini adalah kaidah yang penting. Kullama kana al-istifhamu bi makna nafi, manakala istifham, tanda tanya itu, pertanyaan itu maknanya adalah peniadaan, bahwa mushrabun makna tahaddi. Ini bisa dirasakan sebagai maknanya apa? Tantangan. Ya. Ka'ani akul, seolah-olah aku itu mengucapkan, ya, in kunta sadikan, ya, fa'atani bi samin lah. Wa ala hadha hal ta'lamu lahu samia ablaq min la samialah. Jadi seolah-olah aku mengatakan kalau engkau itu benar, in kunta shadiqan, ya, kalau engkau benar, ya, fa'tini bisamin, fa'tini bisamin, datangkan bagiku yang sebanding. Bandingannya mana? Kalau ada seperti itu, Mas. Wa ala hadha, oleh karena itu, maka lafad ini, hal ta'lamu samia, itu lebih pas, lebih cocok, lebih, ya, lebih bagus. Ketika dibandingkan apa? La samialah, tidak ada bandingan dari baginya, bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Orang sudah tahu kalau Allah Azza wa Jalla tidak ada bandingan, tapi ini dibuat pertanyaan. Paham maksudnya di sini? Nah. Maka ini bagus ini mas, untuk bahasa marketing mas. Ini? Ah, bahasa marketing mas. Ya. Sebentar mas, tak tulis lagi. Faedah ini mas, karena terkadang orang kalau tidak menulis faedah, gak bisa memahamkan diri. Ya, termasuk anak. Anak kadang kalau enggak nulis, gatel mas. Jadi, bahasa yang sangat indah. dari Al-Quran? Adalah bahasa pertanyaan yang mengandung makna peniadaan. Begitupun bahasa indah dari bahasa marketing kebaikan itu bisa identik dengan bahasa apa seperti redaksional di atas, yaitu pertanyaan dalam rangka meniadakan ataupun menantang. Nah, paham maksudnya di sini, Mas? Nah, contohnya tadi yang kaitannya dengan bahasa marketing, Mas. Ada orang yang ngaku bahwasanya, oh saya jualan, ya kan, hilang, alhamdulillah. Wis, kok ora di save, Mas? Nah, gue masalah itu, Mas. Kedarlah, siapa? Oh, malah kode ini sih di save. Allah, ya itulah. Allah musta'an. Harus tulis lagi, Mas. Wis lali. Allah musta'an. Ya, kita ulangi bahasa indah dari Al-Quran itu bisa diadaptasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya dalam Al-Quran dikenal redaksional pertanyaan yang mengandung peniadaan dan tantangan. Peniadaan dan tantangan. Nah, contoh seperti dalam bahasa marketing kebaikan, ya, yaitu mengajak orang lain untuk memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena tidak ada yang lebih baik darinya. Apakah ada generasi yang lebih baik dari para sahabat? Begitu pula bentuk lainnya. Adakah obat terbaik bagi hati yang gersang dibandingkan mendatangi majelis ilmu? Bismillah. Yum. Kontrol C. Kontrol C lagi. Ya. Ini biar mau di screenshot, Mas. Jenengan kok modele. Nah. Angel ini, Mas. Oke, Mas. Tempatnya di mana ini, Mas? Atau sini aja. Ayo, ini lebih enak sini. Ana omongkan lagi. Bahasa indah dari Al-Quran itu bisa diadaptasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam Al-Quran dikenal redaksional pertanyaan yang mengandung peniadaan dan tantangan. Contoh, seperti dalam bahasa marketing, kebaikan. Yaitu mengajak orang lain untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena tidak ada lebih baik darinya. Apakah ada generasi yang lebih baik dari para sahabat? Begitu pula bentuk lainnya. Adakah obat terbaik bagi hati yang gersang dibandingkan mendatangi majlis ilmu? Mendatangi majlis ilmu termasuk sarana terbaik untuk membahagiakan keluarga. Nah, kan? Yo, ini rotok sesuatu ya, Mas. Anu, kibote, yo, membahagiakan, ya. Membahagiakan. Aduh. Nah, anak biasanya tidak pernah salah, nanti gitu. Tapi karena, ya maksudnya salah sering, cuman nggak banyak-banyak. Cuman qadarullah ininya keyboardnya sedang adaptasi, Mas. Nah, jadi kalau kurang-kurang yang temen antum paham, Mas. Ya, jangan menginginkan kesempurnaan. Ya, kita nggak ada yang sempurna sih. Allah barik. Nah, ini contoh, Mas. Bahasa indah dari Al-Quran itu bisa diadaptasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam Al-Quran. Ya. Dikenal redaksional pertanyaan yang mengandung peniadaan dan tantangan. Contoh seperti dalam bahasa marketing, kebaikan. Yaitu mengajak orang lain untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. Karena tidak ada yang lebih baik darinya. Apakah ada generasi yang lebih baik daripada sahabat? Begitu pula bentuk lainnya. Adakah obat terbaik bagi hati yang gersang dibandingkan mendatangi majlis ilmu? Mendatangi majlis ilmu itu termasuk sarana terbaik untuk membahagiakan keluarga, Mas. Karena antum akan menjadi lebih cinta dengan keluarga antum. Ucapan kita, Mas, akan bisa lembut. Dan ilmu itu bisa mengguncangkan hati. Hati-hati yang keras menjadi lunak. Maka antum bisa lihat orang yang baru awal-awal ngaji, semangat, gaspol, gaspol. Nah, ini baru. Tapi begitu kita membaca karya-karya ulama, ternyata banyak sekali yang kita belum pelajari. Kita itu belum ada apa-apanya. Ya, ngaji baru sejam saja sudah gini-gini. Bagaimana para ulama yang 12 jam setiap hari? Apa mereka 12 jam itu tidur? Atau 16 jam itu tidur? Enggak. Mereka nulis naik tangga, baca kitab, bahkan berapa jam itu di tangga hanya untuk membaca kitab, subhanallah. Ya. Maka kemudahan-kemudahan itu harus tetap minta kepada Allah saja. Ya. Ya, Mas Arya, semangat. Allah barik. Mulai lanjut, Mas. Ada. Allah barik. Ada, Mas. Gak ono Abu Adan yo ngawur. Allah Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حين على الصلاة نعم شكرا Kemudian di sini ablaq min la samialah. Kemudian wasami di sini. Wa musammi. Wasami itu wa musammi. Ai mumathil. Jadi kalau misalnya disebutkan samia di situ samia ya ketika Allah azza wajalla berfirman hal ta'lamu lahu samia kata-kata samia di sini menjelaskan tentang sebanding atau tidak nah, ya ada tandingannya atau tidak tapi di sini yang menarik kata-kata samiyu huwas ya al-musammi ay mumathilu yang serupa makanya ada namanya apa mas aktor aktor itu bahasa Arabnya namanya mumathil lu ya orang yang sering membo-membo jadi orang lain. Ya, tapi tahu membo-membo Mas? Itu bahasa Iblis itu Mas. Ya, bahasa tafsir Iblis, membo-membo. Jawa. Jadi orang yang sering membo-membo jadi orang lain itu ya dalam mumatsil. Ya. Dan surat Al-Qasas ini tinggal dua ayat terakhir ini. Ya, dan semoga nanti Allah Azza Wajalla memudahkan untuk menyelesaikan itu dan ganti kitab. Namun dengan ada rencana murojaah umum faedah-faedah tersebut, ya baru kemudian ganti kitab. Nah, kemudian qulhu wala kufu'a kufu'alah, ya. Ini penjelasannya tentang wala kufu'alah wad-dalilu qawluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal Allah Ta'ala Allah Maha Tinggi walam yakul lahu kufuan ahad ya di surat Al-Ikhlas ayat 4, tidak ada bagi Allah Azza wa Jal kufuan, sebanding, tandingan, ahad seorang pun. Qaluhu walaniddalah. Perkataan mu'alif di sini, walaniddalah, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada sebanding bagi Allah Azza wa Jal. Wadalilu, terus antum lihat, inilah ahlu sunnah wal jamaah. Ada perkataan, ada dalil. Ada perkataan, ada dalil. Ada perkataan, ada dalil. Maka seorang yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan sesuatu tanpa dalil, maka itu belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Ah, pokoknya, kata kiai saya, kata ustadz saya, kata syekh saya, itu bukan dalil. Yang disebut dalil itu adalah ma yutabbiqul Qur'an wa sunnah. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai kemudian mendalili dengan perkataan. Perkataan orang apalagi. Kecuali perkataan Nabi SAW, para sahabatnya, dan para imam yang memang diakui. Bukan orang sembarangan. Nah, maka di sini, wadalilu qalu ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui, di surat Al-Baqarah ayat 22, ay ta'lamuna annahu la niddalah. Kalian itu mengetahui bahwasanya Allah itu tidak ada tandingan baginya. Wa niddu bimakna an-nadhiru. Bandingan. Ya. Wa niddu bimakna nadhiri. Ya, bimakna nadhiri. Nidd. Wa hadhihi thalathatu. Ya. Di sini disebutkan wa hadhihi thalathatu as-samiyu wal kuf'u wanniddu manaha mutaqarribun jiddan. Mirip-mirip banget tiga ini, Mas. Ya. Sami, satu. Al-kuf'u, dua. An-niddu, tiga. Manaha, makna tiga tadi, mutaqarribun jiddan, sangat dekat banget. Lianna ma'na al-kufu, ya. Lianna ma'na al-kuf'i. Nah, di sini, karena di sini maknanya. Alladhi yukaffi'uhu, yang mencukupinya. Wala yukaffi'u syai'u, ya. Asy-syai'a, ya. Idza kana mitsluhu. Sesuatu itu tidak bisa mencukupi sesuatu yang lain apabila sesuatu itu semisalnya. Seperti apa, Mas? Antum lihat, Mas. Kita lihat orang tua kita. Apakah orang tua kita sudah mencukupi kita? Kita jawab iya. Tapi dengan apa, Mas? Dengan bentuk penghormatan kepada mereka. Tapi ada yang tidak tercukupi dari orang tua kita. Yaitu apa? Orang tua kita mencukupi dengan apa yang orang tua kita punyai dan mampui. Ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi dan dipunyai oleh orang tua kita. Seperti apa, Mas? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Makanya tetap disebutkan di Al-Muwatta Imam Malik, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Anas, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau seandainya setiap orang tua itu bisa menganugerahkan ilmu syar'i kepada anaknya, tentunya tidak diwajibkan orang untuk mendatangi majlis ilmu. Dengan orang tuanya sudah cukup. Dialirkan begitu saja. Bzz, bzz. Ya. Tapi gak bisa seperti itu. harus didatangi, harus dikejar, harus dicari. Nah, itulah makna dari sesuatu itu tidak akan bisa mencukupi sesuatu yang lain ketika setara, sebanding, serupa. Ya. Contohnya apa, Mas? Gak usah jauh-jauh, gak usah bapak dan anak. Suami dan istri, wis. Berapa banyak dari kita sebagai seorang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istri kita. Makanya kalau ada istri yang baperan, istri yang kemudian demo, ya, tanda kutip ya, demo, mosi tidak percaya, ya, kemudian angkat bendera, ya, ada gelas pecah, piring pecah, ajar, karena kita lemah, kita sebanding dengan mereka, ya. Wanisa usako ikur rijal. Wanita itu, ya, belahannya laki-laki, Mas. Jadi mirip-mirip, Mas. Kita lemah, mereka juga lemah. Makanya ketika disatukan, itu agar apa? Saling menguatkan. Sakoik itu dibelah, Mas. Satu bagian belah dua. Ini laki-laki, ini perempuan. Kalau digandukan, satu kesatuan. Apalagi kalau isinya banyak, kan? Ya. Al-aqil yufham bil isyarah, ya. Ya. Orang yang cerdas akan paham dengan isyarat. Allahu akbar. Nah, ini adalah tentang apa, Mas? Tentang nah, fa illam yakun mithluhu. Kalau misalnya di sini dijelaskan bahwasanya kalau itu tidak semisalnya. Ya. Ya. Wa la yukafi syai'a illa idza kana mithluhu. Fa illam yakun mithluhu, kalau tidak mungkin mithluhu, lam yakun mukafian lah, maka tidak mungkin dia mencukupi bagi sesuatu lainnya tersebut. Idan la kuf'a lahu. Tidak ada kecukupan baginya. Artinya apa? Tidak ada tercukupi baginya. Ai laisa lahu matsilun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang mencukupi, Mas. Paham maksudnya di sini? Nah, dan kaitannya, ya, di sini penjelasannya, ya, kata-kata, ya, kufu. Makanya jangan nikah dengan yang tidak sekufu. Nah, itu pernah dengar kan? Oh, gue ras kufu, naik unukui. Ya, itu pernikahannya tidak sekufu, tidak setara, tidak sejajar, tidak selevel. Nah ini bagian dari apa yang dikatakan tentang kufu, tidak se. Jadi tidak ada setara sesuatu ketika, ya, tidak ada yang setara. Jadi sebenarnya bisa kata mencukupi atau setara, atau kita katakan setara saja. Wala yukafi syai'u asyai'a illa idza kana mithlu. Idza kana mithlahu. Ya. Fa in lam yakun mithlahu lam yakun mukafian lah. Sesuatu itu tidak akan setara kalau dia itu sama dengan, ya. Ya. Jadi tidak setara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya kecuali apa? Harus setara. Misalnya gelas ini dengan segelas ini, Mas. Untuk melihat gelas. Ini kalau taruh sini setara. Sebanding, setara. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian illa idza kana mithluhu. Idza kana mithluhu. Tapi kalau misalnya gelas ini bandingkan dengan botol ini, tentunya tidak setara. Airnya banyak, botolnya tidak sekufu nih. Tidak sekufu. Nah, maka orang lihat mas, sekufu itu bukan derajat ekonomi, bukan derajat sosial bagi orang yang menikah. Sekufu itu adalah Islam, pertama. Yang kedua, sekufu itu adalah kaitannya dengan kebaikan, usaha untuk meraih kebaikan. Kalau seperti apa? At-tayyibat lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Pun sebaliknya. Makanya kita lihat mas, kula niku kagungan ya estri garwa niku nggih ngoten niku jeli banget. Ah sing jeli sinten? Jenengan apa garwane? Ngomong belah dua kok. Cuma belahan dua mas. Paham maksudnya di sini? Maka disebut as-sahib sahib. As-sahib sahib. Teman itu geret mas. Teman itu mengajak. Teman itu mempengaruhi. Teman itu menjadikan dia identik dengan temannya. Seorang itu identik dengan temannya. Karena sebanding setara di situ. Nah. Jadi ai laisa lahu matsil subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada yang sebanding dengan subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, suci maha tinggi. Wa hadza nafyul maqsud minhu, itu adalah kamalu sifatihi. Li'anna likamali sifatihi la ahada yumatsiluhu. Karena peniadaan yang dimaksudnya ini adalah dari Allah Azza Jalla tentang apa? Kesempurnaan sifatnya. Maksud bahwasanya Allah Azza Jalla itu tidak ada yang setara, ya. Karena apa? Jelas di situ yang dimaksud adalah kesetaraan dalam kesempurnaan sifat. Li'annahu likamali sifati, karena kesempurnaan sifatnya. La ahada yumatsilu, tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya, menyerupainya. Nah, sekarang ayo, ayo wis. Insyaallah nusolli awalan ba'da shalah, insyaallah kita lanjutkan dengan 30 menit. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk mengambil faedah dari kajian ini dan semoga Allah Azza Jalla memberikan istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i. Karena istiqomah itu mudah untuk diucapkan, bahkan untuk diberikan nama kepada orang itu mudah, bu istiqomah. Tapi susah untuk dilakukan, Mas. Ya, maka itu harus tetap dengan doa-doa dan senantiasa kita mendoakan. Doakan diri kita, doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan ustaz-ustaz kita. Ya, barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.